Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَسَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan dari kitab tauhid di mana al-imam Syekhul Islam rahimahullah telah menyebutkan bab majaa'a fitanjim, bab tentang perbintangan, dan telah sampai hadis dari Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun, ada tiga golongan, la yadkhulunal jannah, mereka tidak akan masuk surga. Siapa tiga golongan yang diancam tidak masuk surga? Yang pertama, mudminul khamri, orang yang kecanduan khamr, orang yang kecanduan minum khamr. Yang kedua, qati'ur rahmi, orang yang memutus silaturrahim, memutus hubungan dengan keluarga, anak, ibu, kakeknya, pamannya. Yang ketiga, wa musaddiqun bisihri, dan orang yang membenarkan sihir. Rawahu Ahmadu wa Ibnu Hibban fi sahihihi, hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Barakallahu fikum. Dan hadis ini dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah, fal hadisu bimajmu'i tariqain hasan, hadis ini kalau dikumpulkan dari dua jalan hasan derajatnya, karena di sana ada jalan yang lain selain dari sahabat Abi Musa. Telah sampai pembahasan waktu itu, barakallahu fiik, ancaman bagi tiga golongan yaitu golongan yang pertama, orang yang diancam tidak masuk ke dalam surga. Apa faedah disebutkan tiga golongan ini? Di sini disebutkan bukan sebagai batasan, sebab tiga golongan itu bukan berarti hanya tiga golongan saja. Di sana ada golongan yang lain yang terancam tidak masuk surga. Sehingga disebutkan tiga itu bukan batasan. Yang kedua kemarin faedahnya, tidak masuk surga ditafsirkan oleh para ulama, naam, yaitu kalau itu orang yang bertauhid, maka maknanya tidak masuk surga terlebih dahulu. Maknanya dia disiksa terlebih dahulu dengan sebab dosanya. Maknanya di neraka tidak kekal karena tauhid. Yang kedua, tidak masuk surga ditafsirkan oleh para ulama, amaruha kama ja'at. Tafsirkan kalimat seperti itu, kama ja'at, sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti tidak masuk surga. Sehingga orang yang mendengar akan lebih takut. Orang yang diingatkan dengan hadis ini akan sangat khawatir. Sehingga kata ulama, amaruha kama ja'at, tafsirkan, terjemahkan seperti itu saja. Selanjutnya, golongan yang pertama, mudminu al-khomr, orang yang kecanduan khomr. Mudmin, orang yang terus menerus sampai matinya tidak bertobat, hidupnya selalu bersanding dengan khomr. Dan khomr kaidahnya, segala sesuatu yang menghilangkan akal dengan diiringi kelezatan. Segala sesuatu yang menghilangkan akal diiringi dengan kelezatan. Kalau tidak diiringi kelezatan, itu bukan khomr. Misal orang minum bensin. Orang minum bensin mungkin akalnya hilang, tapi bukan kelezatan yang dia dapatkan. Beda dengan orang minum khomer. Ketika dia minum, akalnya tertutup, tapi dia merasa nikmat. Itulah yang disebut dengan khomer. Segala jenis yang menutup akal sehat, baik itu minuman, baik itu tablet, maka dikatakan khomer. Qaliluhu wa kasiruhu haram, sedikit dan banyaknya haram. Dan orang yang menghalalkan khomer berarti kafir, bukan sekedar melakukan dosa besar. Kalau dia berani menghalalkan khomer, maka kafir orangnya. Kenapa? Karena menghalalkan sesuatu yang sudah pasti keharamannya. Barakallahu fikum. Selanjutnya, sehingga segala jenis yang menutup akal, entah itu namanya sabu-sabu, entah itu namanya heroin, entah itu namanya ganja, kalau itu diminum, dinikmati menghilangkan akal, haram. Maka ahlus sunnah memerangi perkara ini. Namun ahlus sunnati wal jamaah mengedepankan memerangi kesyirikan. Karena kesyirikan dengan dosa minum khamr lebih besar berbuat syirik. Naam, ahlus sunnah wal jamaah memerangi segala bentuk yang merusak akal, Karena agama diturunkan untuk menjaga akal. Agama diturunkan untuk menjaga jiwa. Agama diturunkan untuk menjaga harta. Maka barakallahu fikum, kejadian kasus pada zaman kita sekarang ini, munculnya berbagai macam jenis yang merusak akal anak muda, ini benar-benar sesuatu yang nyata dan pemerintah kita memeranginya. Maka kita kaum muslimin barakallahu fikum, hendaklah menjaga diri kita, anak kita, keluarga kita dari hal yang haram ini, yaitu khamr. Selanjutnya, yang kedua, kita masuk yang kedua. Apa itu? Qati'ur rahmi. Qati'ur rahmi, orang yang memutus ar-rahim. Siapa yang dimaksud dengan ar-rahim? Sering diterjemahkan dengan silaturrahim. Siapa rahimnya kita? Ar-rahim hum al-qarabah. Yang dimaksud dengan rahim, yang kita diperintahkan menyambung, adalah al-qarabah, kerabat. Dalilnya di dalam surat Al-Anfal ayat 75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd. Wa ulul arham, dan orang-orang yang memiliki hubungan kerabat, anak, lalu anaknya anak, apa itu? Cucunya, paman, anaknya paman, bibi, anaknya bibi, kakek atau nenek. Ini adalah mereka disebut dengan al-qarabah. Ya, disebut dengan al-qarabah. Anak, anaknya anak, atau saudara laki kita, atau saudara perempuan kita, adik kita, kakak kita, atau saudara anak dari saudara laki-laki kita, atau saudara perempuan kita, itu namanya al-arham. Maka kata Allah, wa ulul arham, dan orang-orang yang memiliki hubungan rahim, kerabat, ba'duhum aula bi ba'din, sebagian mereka adalah pelindung, pembela atas sebagian yang lain. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung dengan keluarga beliau dengan ayat, wa andir ashirataka wal aqrabin, surat asy-syu'ara 214. Allah perintahkan kepada nabinya, wa andir ashirotak, ingatkan keluarga besarmu, ashirotak keluargamu, al aqrabin kerabat-kerabatmu. Siapa yang dipanggil oleh beliau waktu itu? Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, ini saudara-saudara beliau. Angkitu angfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Bani Abdi Manaf, ini kakek-kakeknya. Wahai putra-putranya Abdu Manaf, andiru angkidu angfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Hashim, dipanggil. Wahai putra-putranya Bani Hashim, angkidu angfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Lalu kata beliau, ya Bani Abdul Muthalib, wahai putra Abdul Muthalib. Berarti siapa? Paman-paman beliau. Kalau tadi jalur kakek-kakek beliau. Dipanggil semuanya. Angkidu angfusakum minan nar. Selamatkan dirimu dari api neraka. Dipanggillah kerabat yang paling dekat. Siapa itu? Fatimah. Ya Fatimah binta Muhammad. Wahai Fatimah, putrinya Muhammad. Lihat. Paman dan keturunannya, kakek dan keturunannya, termasuk putrinya. Anaknya sendiri itu adalah kerabat keluarga kita. Maka Nabi mengatakan, angkidi nafsik, wahai anakku, selamatkan dirimu dari api neraka. Fa innila amliku laka minallahi syai'a. Aku tidak mampu menguasai sedikit sesuatu apapun di hadapan Allah. Khairu anna lakum rahima. Hanya saja kalian itu adalah rahim saya, kerabat saya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan Imam Bukhari memasukkan hadis ini pada bab wujub silaturrahim. Wajibnya menyambung silaturrahim. Lihat. Ternyata di antara bentuk menyambung silaturrahim ialah mengajak keluarga kita bertauhid. Iya. Ajak keluarga kita bertauhid, selamatkan dari syirik. Ini adalah sebesar-besar menyambung hubungan dengan keluarga. Sebab kalau anak kita sampai mati berbuat syirik, tidak bertobat, maka terpisahlah di akhirat nanti. Bukankah putranya Nabi Nuh, lihat, putranya sendiri. Maka Nuh berdoa memohon kepada Allah agar putranya selamat. Apa jawaban Allah Ta'ala? Innahu laisa min ahlik. Anakmu itu bukan keluargamu. Perhatikan. Anak yang tidak bertauhid dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu. Padahal anak sendiri, putranya sendiri. Maka barakallahu fikum, ini adalah sebesar-besar menyambung silaturahim dengan keluarga kita. Sambung dengan tauhid, ajak dengan tauhid, sehingga keluarga akan bersatu. Nabi dengan keluarganya, dengan pamannya yang tidak masuk Islam, berperang. Perang melawan pamannya sendiri, membela tauhid dan mereka membela kesyirikan. Sungguh silaturahim harus disambung. Namun perhatikan pokok prinsip persatuan, yaitu menyambung hubungan keluarga di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada pelajaran. Qala Syekh rahimahullah, walaisa kama yadunnuhu al'am. Kerabat itu tidak seperti praduga kebanyakan orang. Apa kebanyakan orang? Anahum aqaribu zaujain. Kerabat kebanyakan orang memahami adalah kerabat dari suami istri. Saudara-saudara dari suami atau istri. Ini praduga yang keliru. Li'anna hadihi tasmiyatun ghaira syar'iyyah. Karena ini penamaan yang tidak syar'i. Wa syar'iyyah fi aqaribi zaujain annahum yusammu ashara. Di dalam syariat Islam, saudara dari suami atau istri disebut dengan ashara. Apa namanya? Hubungan besan, hubungan misan. Ya? Iya. Wa makna qati', sehingga makna ulul arham itu tadi, paman dan anak-anaknya. Ke atas kakeknya, ke bawah putra-putra dari paman kita atau putra-putri dari saudara laki kita atau laki kita, itu disebut ulul arham, bukan sekedar jalur suami atau istri. Lalu yang kedua, apa makna memutus silaturahim? Apa makna memutus silaturahim? Qala, wa makna qati'ur rahim. Adapun arti memutus silaturahim adalah alla yasilahu, seorang tidak menyambungnya. Wasilah, wasilah dan menyambung itu ja'at mutlaqah fil kitab was sunnah. Sekarang kita lihat kalimat menyambung silaturahim itu telah datang secara mutlak dalam Quran dan sunnah. Mutlak artinya umum. Segala jenis perbuatan yang sifatnya itu menyambung, itu namanya menyambung silaturahim. Iya. Tidak dibatasi. Sehingga Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd 21, وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ. Dan orang-orang yang yasilun, menyambung. Kalimat yasilun, menyambung. Menyambung مَا أَمَرَ اللَّهُ, apa yang Allah perintahkan, أَيُوصَلَ, untuk disambung. Wa minhu, dan di antara perkara yang Allah perintahkan untuk kita selalu menyambung hubungan adalah al-arham. Menyambung silaturahim dengan anak, dengan anaknya anak, dengan kakek, dengan nenek, dengan paman, dengan saudaranya dari putra-putranya paman tadi. Ja'at wa ma ja'at mutlaqa ghaira muqayyad fa innahu yattabi'u fihi al-'urf. Sehingga di dalam surat Ar-Ra'd 21 ini, perintah menyambung itu ja'a, datang mutlaqa, secara mutlak. Apa mutlak? Segala jenis perbuatan yang itu bentuknya menyambung. Ghaira muqayyad, tidak diikat dengan cara tertentu. Berarti apa? Fa innahu yattabi' al-urf. Berarti mengikuti kebiasaan. Kebiasaan orang menyambung silaturahim masing-masing tempat berbeda. Masing-masing orang berbeda. Iya. Sehingga dikembalikan kepada adat, kebiasaan. Sebagaimana kata seorang syair, kama kila, wa kullu ma ata wa lam yuhaddad bisyar'i kal hirzi bil urfi uhdud. Dalam kaidah, wa kullu ma ata wa lam yuhaddad, segala bentuk perintah yang datang tapi tidak dibatasi caranya kayak apa menyambung silaturahim, tidak disebutkan batasannya. Secara syariat, fabil urfi uhdud, maka dengan urf kebiasaan itu dikatakan menyambung. Sehingga kalau begitu, bentuk menyambung fasilah fi zamanil ju' wal fakri ayu'tiyahu. Berarti menyambung hubungan dengan rahim keluarga pada waktu ju' lapar. Anak kita kelaparan. Atau dalam kondisi fakir. Bibi kita dalam kondisi fakir. Bagaimana cara menyambung silaturahimnya? Maka bentuknya ialah ayu'tiyahum wa yulahidahum bil kiswah wa ta'ami da'ima. Bentuknya, engkau memberikan kepada mereka, memperhatikan mereka pakaian, makanan dengan terus menerus. Bibi kita orang yang paling fakir di kampung kita. Betul, para janda anak tidak mampu menjadi tanggungan negara. Betul, negara ikut berpikir. Tetapi kita seorang muslim sesungguhnya punya kewajiban di hadapan Allah. Kalau kita punya harta dan bibi kita, paman kita, sepupu kita dalam kondisi fakir, maka sebagai bentuk menyambung silaturahim, Anda berikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, makanannya, pakaiannya. Wa fi zamani al-ghani. Nah, sekarang pada kondisi kecukupan. Kecukupan, paman kita orang kecukupan, kita juga kecukupan. Kalau kita ngirim pakaian, makanan, mungkin malah tersinggung. Gitu? Walaupun itu bentuk menyambung silaturahim, berarti dengan cara yang lain. Berarti apa? La yalzim dalik. Tidak harus memberikan makanan dan pakaian karena paman kita orang kaya raya. Berarti dengan cara yang lain. Mungkin dengan ziarah, memberikan hadiah, majalah, mushaf, karena paman kita butuh ilmu. Itu juga termasuk sesuai keadaan. Mungkin paman kita lebih membutuhkan, kamu datang ke sini wahai keponakanku, ajari saya Al-Quran. Itu mungkin lebih bermanfaat daripada kita membawa sekarung beras, wong dia kaya raya. Itu juga menyambung silaturahim. Wa kadzalikal aqarib. Jadi kembali kepada makna menyambung, dilihat keadaan sesuai dengan urf. Iya. Kalau cukup kita melakukan penelponan zaman sekarang. Kalau kita menelpon, barakallahu fikum, ibu kita nelpon kita, kita tidak angkat. Berkali-kali tidak kita angkat. Mungkin ibu berprasangka, anak saya sudah tidak menghiraukan apa saya lagi. Maka jangan sampai, barakallahu fikum, kalau itu menjadi urf nantinya, perhatikan. Oh, ibu SMS. Ini harus lebih didahulukan daripada yang lain. Oh, ibu saya miss call saya. Berarti ada sesuatu. Dahulukan, karena itu termasuk jenis menyambung hubungan pada saat ini. Kembali kepada kebiasaan. Taib. Atau mungkin ketemu setahun sekali cukup. Ya, sebagian orang mencukupkan ketemu sebulan sekali, setengah bulan sekali. Ada yang mungkin seminggu sekali. Sesuai urf kebiasaan. Demikian pula al-aqarib yang qasimu ila qarib wa ba'id. Sekarang, kerabat itu dibagi dua macam. Yang pertama, qarib wa ba'id. Yang pertama, kerabat yang dekat. Yang kedua, kerabat yang jauh. Fa'aqrabuhum yajibulahu minasilah aksar. ka mimma yajibu lil ab'ad. Kaidahnya, kerabat yang dekat itu wajib baginya untuk sering menyambung, harus lebih sering daripada kerabat yang jauh. Ya, kerabat yang dekat harus lebih sering kita menghubungi dibandingkan kerabat yang lebih jauh. Itu kaidah. Nah, sehingga ibu orang yang lebih pantas untuk kita sering menyambung daripada paman dari saudara sekakek. Ini kakek kita, kakak beradik. Adiknya kakek kita ini atau saudara kakek kita ini punya anak, punya sepupu, kerabat tapi jauh. Tentu kerabat yang satu kakek tadi ini lebih dekat. Ini lebih wajib untuk sering berhubungan, menyambung silaturahim dengannya. Wa kadzalik, selanjutnya, summal aqarib yang qasimu ila qismain min jihatin ukhra. Kerabat dibagi menjadi dua macam dari sisi yang lain. Yang pertama, qismun minal aqarib. Jenis yang pertama yaitu jenis dari kerabat-kerabat kita. Ya ra anna li nafsi haqqan la budda minal qiyam bihi wa yuridu an tasilahu daima. Jenis yang pertama dari kerabat-kerabat yang ya ra dia melihat bahwa bagi dirinya memiliki satu hak yang mesti ditunaikan. Dan dia menginginkan untuk terus menyambung dengannya. Contohnya apa? Ibu. Ibu adalah orang yang paling banyak kita memberikan hak kita kepada dia. Dan ibu adalah orang yang paling sangat ingin selalu anaknya berhubungan dengannya. Maka kita tunaikan haknya. Jenis yang kedua, qismun akhar yuqaddiru ad-dharuf wa yanzilul asya' manazilaha. Jenis yang kedua, mereka yuqaddir, dikira-kirakan sesuai dengan az-dharuf, keadaan, kebutuhan, kondisi, sehingga orang tersebut yanzilu, didudukan al-asya' manazilaha, pada tempatnya. Sepupu kita adalah kerabat kita, tapi sepupu kita tidak seperti ibu kita. Ibu kita adalah orang yang sangat berharap kita berhubungan dengan dia. Adapun sepupu kita mungkin sekali-kali ziarah berkunjung, atau mungkin sepupu kita ada hajat menikahkan putranya, kita datang ikut bersukaria atas kebahagiaannya. Itu mencukupi sesuai keadaan. Barakallahu fikum, maka sambunglah. Fahadalahu hukmun wadhalikalahu hukmun. Yang pertama punya hukum, yang kedua punya hukum sendiri. Sehingga kalau kita sudah tahu makna menyambung silaturahim itu dilihat keadaan orangnya, caranya juga dikembalikan kepada urf, maka sekarang apa yang dimaksud al-qati'ah, memutus. Wal-qati'atu yarji'u fiha ilal urfi. Kita sudah tahu tadi makna menyambung. Iya, berbuat baik. Kalau dia butuh pertolongan, kita tolong dia. Kalau dia butuh hajat, kita bantu dia. Itu termasuk menyambung, berbuat baik kepadanya. Nah, sekarang makna memutus. Makna memutus dikembalikan kepada kebiasaan, kepada urf. Illa annahu yustasna min dhalik mas'alah. Hanya saja dikecualikan hal itu dalam satu masalah. Apa itu? Lau kana al-urfu adabu silah mutlaqa. Kalau seandainya kebiasaan itu menunjukkan adabu silah, tidak menyambung silaturahim secara mutlak. Contohnya apa? Contohnya bi anna kunna fi ummatin tashattatat wa taqatta'at urasilatiha. Bahwa kita sekarang ini pada suatu keadaan umat yang tashattatat wa taqatta'at, berpecah belah, terputus hubungan silahnya. Kama ya'riful an fil biladil gharbiyah. Seperti yang kita tahu di negeri barat. Di negeri barat, barakallahu fikum, yang namanya kerabat, keluarga terputus. Mungkin tidak tahu lagi karena di sana barakallahu fikum kerusakan-kerusakan perzinaan yang lainnya dari kerusakan hubungan keluarga terjadi. Sehingga apa? Hubungan silah hilang. Iya. Contohnya apa? Perzinaan. Seorang berzina, punya anak. Anaknya nyambungnya kemana itu? Maka nyambungnya anak ialah ke ibu, bukan ke bapaknya. Kalau zina, maka terputus silah dengan bapaknya. Karena dia berzina, ibunya. Bagaimana dengan di negeri barat? Barakallahu fikum, ini merusak tatanan kehidupan masyarakat. Sehingga fa innahu la ya'malu hina idin bil 'urf. Kalau sudah bicara di negeri barat, itu tidak dikembalikan kepada kebiasaan mereka. Labudda min silah wa naqul labudda min silah fa in kana hunaka silatun fil 'urf ittaba'na. Maka kalau itu kebiasaan yang menunjukkan bentuk menyambung silaturahim, kita ikuti. Uraf yang tidak keluar dari syariat ya. Kebiasaan yang tidak sampai keluar dari syariat. Ya. Kadang menyambung silaturahim. Tapi kalau bentuknya perkara-perkara yang menjadikan seorang terjatuh kepada penyimpangan syariat, maka tentunya kita tidak mengikutinya. Iya. Wa idza lam yakun hunaka silah fala yumkin an nu'attil hadhihi syari'ah allati amara Allah. Kalau di sana tidak ada lagi bentuk menyambung silaturahim, maka tidak mungkin untuk kita mengosongkan syariat yang Allah perintahkan kepada kita wa rasuluhu dan rasulnya. Karena Allah taala memerintahkan, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kabar gembira, man sarrahu ayyub satalahu fi rizqi. Siapa yang ingin dibentangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharih, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, sambung hubungan kasih sayangnya. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seperti itu? Wasilah laisa ma'naha. Perhatikan poin berikutnya. Yang kedua, jadi memutus silaturahim itu juga dikembalikan kepada uruf kita. Iya. Kalau kita tidak pernah dalam satu tahun ketemu ibu kita, orang mengatakan wah sudah memutuskan hubungan itu. Maka jangan sekali-kali memutuskan silah kepada ibu kita, berkunjunglah dalam satu tahun itu. Iya. Wasilah laisa maknaha. Yang poin kedua, silah menyambung itu bukan maknanya antasilaman wasolak, menyambung orang yang menyambung kepada kamu. Kamu punya keponakan sering datang ke rumahmu, kamu pun datang sering ke rumah keponakanmu, saling menyambung. Bukan itu maknanya menyambung. Perhatikan. Bukan itu makna menyambung. Lalu, li'ana hadza mukafa'ah. Ini namanya mengimbangi. Mengimbangi perbuatan saudara kita. Bibi kita datang saat kita nikahan. Maka bibi kita juga kita kunjungi saat dia punya hajatan. Itu namanya mengimbangi. Yang dimaksud menyambung Walaisat silah li anal insan yasida ab'adun nas minhu idza wasalahu. Innamal wasil kama qala Rasul. Bukan yang namanya menyambung, yang jauh menyambung kepada yang dekat atau yang dekat menyambung yang lebih jauh, bukan. Tetapi yang namanya menyambung, kata Nabi, idza qata'ta rahimahu wasalaha. Apabila kamu memutus, kalau saudaramu memutus rahimah kasih sayangnya, wasolaha, maka disambung. Dikatakan menyambung karena diputus. Itu baru namanya menyambung sesuatu yang putus. Bukan namanya menyambung kalau sekedar mengimbangi kunjungannya atau memberikan kebaikannya. Coba kita punya paman, dia memutuskan hubungan dengan keluarga kita karena permasalahan tanah misalnya, bersatru dengan ibu kita, sampai paman kita mengatakan haram bagi kamu menginjak rumah saya. Ini namanya sudah memutus hubungan. Maka kita menyambung, jangan ikut memutuskan hubungan dengan dia. Sambung, itulah makna menyambung. Itu maknanya menyambung. Sebab menjadi adat kita, sungguh seorang datang, saya mohon maaf atas segala kesalahan. Ya kalau minta maaf tidak punya salah, kira-kira enak apa enggak mengungkapkan segala salah, kekurangan, saya mohon maaf lahir dan batin. Kalau kepada saudara yang tidak punya salah, ya sekonduri pun memang enggak punya salah. Tapi coba datangi orang yang memutuskan silaturahim dengan kita, kita sampaikan, kami mohon maaf lahir dan batin karena telah memutuskan silaturahim. Ini baru namanya menyambung. Dan itu yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza alladhi yuridu bihi yuridu wajhallah wadarul akhirah. Tapi ingat, menyambung silaturahim dengan orang yang memutus silah dengan Anda itu karena mengharap wajah Allah, ikhlas, dan mengharap kampung akhirat. Sebab orang yang menyambung silaturahim di dunia, barakallahu fikum, di samping di dunia dibentangkan rezekinya, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka dia selamat dari ancaman neraka. La yadkhulul jannah qati', kata Nabi, tidak masuk surga qati'ur rahmin, orang yang memutus kasih sayangnya, rahimnya dengan kerabatnya. Dia selamat dari ancaman yang besar, sehingga dia pun melakukan dengan ikhlas, sehingga selamatlah dia dari ancaman Allah yang besar. Kalau ikhlas. Nah sekarang, hal silatu ar-rahim haqullah awil adami? Pertanyaan, menyambung silaturahim itu haknya Allah atau haknya manusia? Al-jawab, fadhahir annahu haqqul adami. Yang nampak, perintah menyambung silaturahim karena hak anak Adam. Hak anak Adam asalnya. Na'am wa ya haqqun lillah bi'tibari annallaha amara biha. Dan menyambung silaturahim itu hak bagi Allah kalau dilihat dari perintahnya. Berarti di samping itu hak anak Adam, tetapi itu juga hak Allah karena itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala yang wajib diikuti. Sehingga menyambung silaturahim adalah merupakan perintah yang mulia. Sehingga ketika seorang berziarah memberikan kebaikan kepada kerabat keluarganya, niatkan ikhlas mengharap wajah Allah Ta'ala, sehingga nantinya akan menjadi barokah bagi keluarganya. Yang ketiga, orang yang terancam tidak masuk surga, yang ketiga, dan ini babnya, musaddiqun bisihri, orang yang membenarkan dengan sihir. Wa hadza huwa syahidul bab, ini dalil syahid dalam bab, orang yang membenarkan praktek sihir. Membenarkan praktek sihir, sehingga pembahasannya bab perbintangan. Kenapa perbintangan dihubungkan dengan sihir? Kita sudah tahu kemarin bahwasanya barang siapa yang belajar ilmu perbintangan, berarti telah mengambil cabang ilmu apa? Sihir. Berarti orang yang membenarkan sihir ini, barakallahu fikum, termasuk bagian dari ilmu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wajhu anna ilmu tanjim nau minas sihir, sisi pendalilannya, orang yang membenarkan sihir karena ilmu perbintangan termasuk jenis sihir. Faman saddaqa bihi faqad saddaqa binau binau'in minas sihri, siapa yang membenarkan ramalan para ahli bintang tadi, ahli nujum, para dukun, berarti dia membenarkan jenis dari praktek sihir. Faqad sabaqo, telah lewat hadisnya, maniq tabasa syu'bah minan nujum faqad iqtabasa syu'bah minas sihar. Isa, insyaallah sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sebagai pengumuman insyaallah pada hari Ahad besok ini, insyaallah pekan ini, daurah bersama Al-Ustadz Usamah Mahri dari Malang, insyaallah seperti biasa jam 9.30 sampai selesai. Subhanakallahumma hamdik, syadallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.